no ceritane. Ngerti-ngerti ada yang bikin penelitian Pali Songo itu tidak ada. Karena Islam yang datang ke Indonesia itu langsung dari Rasulullah. Buktine ono sahabat Akasa dikenal dengan nama Pangeran Angkasa. Sing penelitian ini dilalah nih loh, sing mengatakan Wali Songo tidak ada ini, wonge jenggoten kabeh. Lho ya wonge jenggoten kabeh. Namanya Zainal Abidin. Ono salamah sapa bawazir sapa subhan. Ono namine Badrus Salam. Lha iku jenggoten kabeh ya dilokno karo Kyai Said dasar oleh jenggote dawa iki kok. Lah orang-orang ini bales Kyai Said yang goblok. Wong penerus Wali Songo kok mengatakan wali apa orang jenggote panjang kok goblok. Sementara semua Wali Songo itu berjenggot, lu jaremu wingi ra ono. Terus saiki dadi ono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdhar. Sadat para ulama al-muhtaramin wal habaib al-fadil Bah Yai Ahmad Muafiq Hasan, nanti badai ngawas Gus Muafiq belum buat di mamawan ini. Bah Yai Haji Abdul Mukti dari Meranggen Demak, Mbah Sepuh, Mbah Kiai Masyhuri Atallahu Baqa'ah, Dukran Nana Wal Umah, Kiai Hambali Raisuriah NU Grobogan dan seluruh jajaran pengurus cabang, Badan Otonom Ansor Pagarnusa Muslimat Fatayat Ibnu PPNU, Isnu Jamiah Tarekat Mutabaroh dan Qurra Hafad, Sarbi Musi, para pejabat pemerintah, ada wakil bupati ada? Ada. Kalau media nggak ada. Kalau Pak Camat, wakil bupati. Kapolres ini Kiai. Namanya AKBP Kiai Khairon dari Pati, aslinya Haji Khairon. Oh belum, bakal haji. Ibunya pengurus muslimat cabang Pati dan seluruh jajarannya, Kapolsek Penawangan, Bapak Lurah Desa Bolo Garam. Pengurus NUMBC Penawangan yang baru saya lantik, Roy Syuriah Kiai Muhammad Adnan Tanfidiyah HK Nur Syahid, hampir Kiai. Kalau yang lain KH, kalau ini HK ini, hampir Kiai. Pokoknya saya diminta harus datang pelantikan MWC Penawangan. Padahal tadi dari Bangka Belitung langsung ke Jakarta, sampai Jakarta pesawatnya mundur 1 jam, sebenarnya jam 5 lebih dikit, hampir jam 7 baru terbang. Sadati wa sayyidati ayyuhal hudur, Islam itu bukan hanya akidah dan syariah saja. Laisal Islam aqidatan wa syari'atan fahasab, wa innamal Islam dinul ilmi wa thaqafah, dinul adabi wal hadarah, dinul tamaddun wal insaniyah. Agama Islam bukan hanya teologi rukun iman saja, bukan hanya syariat ibadah ritual saja, itu ya, tapi juga agama Islam agama ilmu pengetahuan, agama peradaban, agama budaya, akhlakul karimah, agama yang membangun masyarakat Islam agar bermartabat, berbudaya, berkepribadian, berkemanusiaan. Luar biasa agama Islam ini. Agama itu tiga unsur. Agama itu ada tiga unsur. Satu, teologi, rukun iman. Agama Islam rukun imannya jelas. Wonten pinten? Sing kawit zaman Kanjeng Nabi sampai sekarang 15 abad sudah. 1500 tahun tidak bertambah, tidak berkurang rukun imannya. Bandingkan dengan agama lain, mboten sing menghina mboten, tapi kenyataan apa yang saya katakan kenyataan, bukan menghina, bukan. Agama Kristen memutuskan bahwa Yesus itu Tuhan atau anak Tuhan melalui Tamar tahun 250 di kota Nikea. Bentrok antara pengikut Athanasius dengan pengikut Arius, yang Arius mengatakan Isa masih manusia, Rasulullah, yang Athanasius anak Tuhan. Draw podo ake podo jumlahe. Akhirnya Kaisar Romawi Konstantin ikut campur memenangkan Athanasius yang menganggap bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Jadi Yesus itu, Nabi Isa itu diangkat dari Tuhan oleh muktamar yang sebelumnya bukan Tuhan. Muktamar tahun 250 di kota Nikea. Kemudian tahun 430-an di kota Makedonia, muktamar lagi memutuskan bahwa Ruhul Kudus Tuhannya ketiga. Jadi perkembangan teologinya luar biasa. Kalau agama Islam semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang rukun iman. Mau Islam di Mekah, mau di Amerika, Afrika, Asia, iya betul, apa tadi? Pulau Garang yang kota yang indah ini. Sama enggak rukun imannya dengan orang Mekah? Sama dengan orang Madinah? Alhamdulillah, jelas. Yang kedua, syariah ibadah. Semenjak Rasulullah sampai sekarang, sholat ya ping limos dino sewengi. Ada enggak orang sini nambahin atau kurangin? Sholatnya orang Islam sedunia dari Amerika, Arab, Afrika, Asia, Australia 5 kali sehari semalam. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4. Apa ada yang mau nambahin subuh 8 itu? Nanti asarnya enggak usah, asar enggak usah lah. Sudah digabungkan dengan subuh aja 8 sekalian. Itu ada. Tidak berubah. Puasanya 1 bulan Ramadan, haji umrohnya ke Mekah, zakatnya sama, aturan zakatnya. Orang jadi zakat orang ya embuh, tapi aturannya sama. Berarti agama Islam syariatnya jelas. Yang kurang jelas, ini yang kurang jelas nih. Yang kurang jelas al-ilm wal adab wal hadarah wat taqafah wal madaniyah. Yang kurang jelas orang Islam itu ilmu pengetahuannya, peradabannya, kebudayaannya, akhlaknya. Jelas derang niku? Jelas boten? Ora pate jelas. Gak begitu jelas. Mengapa orang Islam ketinggalan? Mengapa orang Islam tidak mau maju? Wabil khusus orang NU. Karena mohon maaf, memahami agama hanya sebatas rukun iman dan rukun Islam saja. Padahal cari ilmu ya wajib, cari ma'isyah, guna fakoy anak bojo ya wajib, mendidik anak wajib, bangun masyarakat akur, solid, bagus, tertib, sejahtera, disiplin wajib. Paham betul? Yang kaya menyantuni yang miskin wajib, pemerintah mengadil dengan rakyatnya wajib. Betul namun sholat mawon, puasa mawon, maca Quran mawon, agama Islam itu. Paham betul? Dikira kalau sudah pergi haji selesai sudah, meskipun iman yang kelima sudah selesai sudah, yang lain-lain sudah enggak wajib. Betul. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad masih hidup bersama sahabatnya, umat Islam tidak butuh madhab. Butuh madhab enggak waktu aja Kak Rasulullah? Ya enggak butuh. Rasulullah langsung diberi pengarahan, petunjuk jelas oleh Allah. Kemudian Rasulullah beri contoh kepada murid-muridnya, pengikutnya, para sahabat. Ya enggak butuh madhab. Kalau Rasulullah salah, ditegur langsung. Suatu ketika Rasulullah sedang ngejak ngomong dakwah dengan Abu Lahab, Abu Jahal, Al-Bakhtari, Abu Sufyan, tokoh-tokoh Quraisy. Ada orang buta namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum, gramang-gramang datang. Apa gramang-gramang ya? Gramang-gramang. Apa? Gagap-gagap datang. Alimni ya Rasulullah, saya minta diajari Quran. Kanjeng Nabi mboten anu. Napa? Rupanya enggak cocok. Mukanya merungut. Rasul mukanya besengut, apa besengut di bahasa garang? Merungut. Langsung ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wama yudarika la'allahu yazzaka. Muhammad mukanya berengut, abasa, watawala berpaling, mengol bahasa Jawane, watawala Muhammad mengol, berplengos-plengos. Anja'ul a'ma, ketika kedatangan orang buta. Siapa tahu orang buta itu? Orang yang baik, orang soleh, orang yang zakin, orang yang mencari hidayah, mencari agama. Karena sibuk ngurusi tokoh-tokoh, ngurusi penggede-penggede Quraisy, ketika ada orang buta minta diajari Quran, Muhammad mukanya merengut, mukanya melengos berpaling. Coba kalau saya dapat surat ditegur oleh Mbah Mun nyeneni kulo, enggak saya bacakan, saya simpen. Paham betul, paham betul? Saya dapat surat dimarahi Mbah Mun, saya simpen. Wah, si bojo juru, anak juru. Kanjeng Nabi mboten, Pak. Diseneni kalau Gusti Allah, dipelus, diluruskan, diperingatkan oleh Allah, dibacakan. Ya Allah, sampai sekarang kita masih baca abasa wa tawalla an ja'ama. Balik usul, ayat itu ayatul itab. Ayat Allah meluruskan, menegur, menegur Rasulullah karena salah, dianggap salah. Dibacakan. Coba kalau jenengan, jenengan pikatu surat dari kiai, muring-muring kiai ini bendu-bendu, dibacakan betul. Saudara-saudara sekalian, saya dapat surat dari Mbah Mun yang isinya bahwa marah pada saya, ini bunyinya, ya gak mungkin dong, saya simpen, gengsi loh. Tapi Kanjeng Nabi betul. Begitu ayatul itab, ayat meluruskan, menegur, karena Kanjeng Nabi salah diluruskan, dibacakan. Sampai sekarang kita masih baca ayat itu. Berarti Rasulullah betul-betul amanah. Betul-betul? Amanah. Apa adanya disampaikan. Nah, jadi waktu zaman Rasulullah tidak butuh madhab, tidak butuh manhaj, tidak butuh metode, sistem, aturan yang tertulis. Karena apa-apa langsung melihat contoh Rasulullah. Rasulullah wafat, zaman sahabat butuh madhab boten? Boten. Karena sahabat langsung dapat dari Rasulullah, langsung diberi contoh, diajari, langsung diberi contoh, nek salah diluruskan oleh Rasulullah. Butuh-butuh madhab. Paham, paham. Sholatnya seperti sholat Rasulullah, puasane, zakate, hajine, umrohe, moco Qurane, podo karo wacane Rasulullah. Lah setelah sahabat sami wafat, datang generasi namanya generasi tabi'in, murid-muridnya sahabat, baru kita ingin benar. Kita ingin seperti Rasulullah dan para sahabatnya. Kita ini sholat kita ingin seperti sholatnya Rasulullah. Poso kita, haji kita, umroh kita, akhlak kita, moco Quran kita, pengen, ingin seperti Rasulullah dan seperti para sahabatnya. Maka butuh madhab, butuh sistem, butuh metode. Paham betul? Contoh niki. Ono wong maca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Allah tidak melindungi rasulnya. Salah. Bacanya jangan wa rasulih. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah atau wa rasuluh, terserah. Asal jangan li. Allah tidak melindungi orang musyrik, Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik. Tapi kalau baca wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Lahirlah ilmu nahwu. Yang pertama kali bikin nahwu namanya Imam Sibaweh, Amr bin Kumbur. Karena apa? Ada ilmu ingin benar seperti wacana Rasulullah. Kalau sudah benar, gak butuh nahwu. Zaman sahabat butuh ilmu nahwu betul. Oh, sudah benar. Dan setelah zaman tabiin, apalagi kita, apalagi ini ceritanya, apalagi kita, ya butuh ilmu. Jenenge ilmu nahwu. Tulisan Arab tanya gak ada titiknya apa? Ba, ta, ta, jim, ha, ko, dal, dal, ro, zek, podo wae, polos, orang titik. Ini waktu Kanjeng Nabi dan sahabat benar buatan salah buatan. Bosa usamane tabi'in, orang Islam semakin luas, podo bingung ngoco tulisan Arab. Opo bedanya ba, karo, ta, karo, ta. Akhirnya ada orang berjasa besar menggagas titik wadi'un nuqat 'alal huruf batlik siji ngisor tatlik lorong dhuwur tatlik telu jendrik siji hak non titik kok nang dhuwur namanya siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Tahun 62 Hijriah. Beliau wafat tahun 69, bikin titik tahun 62. Wis ono titik, wis ada titik, masih banyak yang salah baca Quran. Maka ada seorang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Bikin syakl fathah, dhammah, kasrah, sukun, tasdid, ya Allah, fathaten, domaten, kasroten. Coba kalau nggak ada itu kita nggak bisa baca Quran itu. Gimana? Yes. sudah ada titik, sudah ada harokat. Wong grobogan lawan apa wong grobogan wong Ponorogo nih apa Purbalingga Banjarnegara yang wacana masih innallaha wasimun ngalim. Ayo wong diku, wong diku bolo keran Jogja. Kalau minta saya kayak sangit ngakim alisnya wajah mana perlu beli ngalamin ponti mesti ngomong ini Jabar boten, Jabar boten ya tengah ponti ini Jabar boten tengah ini semangil. Nah maka ada ulama gawe ilmu tajwid. Apa ilmu apa? Tajwid apa? Tajwid mana nih? Memperbaiki. Tajwid mana nih? Mana tajwid lu? Ilmu untuk memperbaiki maca Quran. Tajwid tilawatil Quran. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Sopo? Namanya panjang gitu biasa namanya Toto Soekardi wafat tahun 224 baru ada terminologi idgham, idhar, ikhfa, iklam, qalqalah, huruf mat baru ada itu Pak tahun 200-an baru ada tadi enggak ada istilah itu. Nahu ya mutada, khobar, fa'il, maf'ul baru ada ketika ada ilmu nahu zaman kanjeng Nabi, zaman sahabat gak ada itu. Paham betul? Ada lagi akhir-akhir abad pertama Hijriah banyak hadis palsu. Qala Rasulullah pada bohong gak, Rasulullah gak ngendikan Qala Rasulullah akhirnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil ulama namanya Syihabuddin Romahur Muzi. Cek, cepat-cepat bikin ilmu, metode, sistem menseleksi hadis mana yang benar, mana yang enggak benar. Insya Allah siap. Satu minggu ilmunya jadi. Satu minggu pandamel ilmunya. Namanya ilmu mustalahul hadis sahih. Sahidati Salih Wairi, Hadi Hasan, Hasan Idati, Hasan Wairi, Hadi Do'if, Do'ifnya macam-macam. Do'if yang masih makbul, Do'if mungkar, makdub, maktu, mukote, mursal, dan seterusnya. Paham betul? Sing terakhir contoh sing rodok berat. Contoh ringan gua gondong ini. Rodok berat, rodok mikir. Kenapa betul? Mau gak dijajak mikir ini? Apa ngajinya cerita muka nakir mawan? Mau enggak diajak mikir? Mau enggak mikir sini? Imam Syafi'i. Siapa? Syafi'i. Sobi Syafi'i ku. Dutur baso dan lapangan itu. Lu mansapi ini ku. Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib membahayakan Nabi itu loh. Waduh, diukir dengan Abdul Muttalib Imam Syafi'i. Tapi bukan turun kanjeng Nabi, bukan Habib, bukan. Tapi nanti ketemu dengan kanjeng Nabi datang Abdul Muttalib. Lahir di kota Gaza, Palestina, sering-sering dibom oleh Israel itu. Tahun 150 Hijriah. Wafatnya di Kairo, Mesir, daerah Fustot namanya, tahun 204 Hijriah. Jadi umurnya hanya 54, saya 65 sekarang ini. Masya Allah. Ono wong usianya pendek tapi jembar berkah. Ono mana wong usianya dowo tapi sempit. Hanya lumayan pilkada suara satu lumayan. Nimbang-nimbang suara. Kau jenengan umur dowo jembar. Panjang berkah manfaat. Imam Syafi'i 54, Imam Ghazali 55, bapaknya Gus Dur 39, wafat sudah, bapaknya Gus Dur Hadasin, kayak Hadasin 39, Imam Nawawi 45, ya Allah, karangannya Syarah Majmu', Syarah Muhadzab Majmu', 4 likur jilid, Syarah Sahih Muslim 9 jilid, umurnya 45 tahun, jadi setiap hari nulis itu. Paham betul? Jenengan ngarang apa? Imam Syafi'i mendapat surat dari Gubernur Asia Tengah. Namanya Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Abdurrahman Al-Mahdi. Gubernur Asia Tengah itu Afghanistan, bahasa Turkmenistan, Azerbaijan, Uzbekistan, namanya Asia Tengah situ. Bon, isinya surat kata, Syekh, saya ingin paham agama Islam yang benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Coba. Rabi' meneh gawa kertas karo gawa pulpen. Ayo naktub arsalah. Ayo nulis surat gua bales gubernur. Gua nerangaken pitakone gubernur. Naktub salah. Nulis surat. Imam Syafi'i ngendikan, imla dikte, Robi nulis. Akhirnya surat Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Moga-moga Kiai Riki ono sing gawe surat 100 halaman. Nah, isinya gimana isinya? Ingin tahu isinya enggak? Singkat tapi kalau rinci 2 tahun. 4 semester saya itu. 4 semester. Kalau di dalam supaya tahu aja. Saya yakin jenengan mboten bare paham tapi supaya tahu ilmu jalan yang benar. Teman-teman nggih. Gubernur, kalau Bapak ingin paham agama Islam, pertama harus paham Al-Quran. Tapi Al-Quran itu ayatnya bermacam-macam tipe. Ada ayat muhkamah yang sudah jelas, ada ayat mutasyabihah belum jelas. Ini butuh tafsir. Dua, ada ayat mutlaqoh absolut, ada ayat muqayyadah terikat. Contoh, ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah mutlak. Wa ulil amri minkum, taatlah kepada pemerintah muqayyad. Paham betul? Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah mutlak. Taatlah kepada pemerintah dengan syarat pemerintahnya baik. Yang pemerintahnya enggak baik jangan taatin. Dengan syarat temannya, ayatnya muqayyad temannya. Dua, satu rangkaian ayat tapi ada dua macam nih. Ada mutlak, ada muqayyad. Bon. Ada ayat hakiki, ada ayat majazi. Ada ayat realistis maknanya, ada metaforis. Apa metaforis? Apa? Majazi apa metaforis? Ya, bahasa garang dia, bahasa garangnya ini. Yang hakiki sudah jelas maknanya. Yang majazi metafor. Majaz, contoh Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah duduk ongkang-ongkang di aras. Bukan duduk mas, nanti duduk dikira kaya sampean nunggu nang kursi tukang cukur sing gede. Bukan duduk, menguasai. Es yadullah fauqa aydihim, tangannya Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan. Waduhnya kalau Indonesia di tangannya Pak Jokowi, ya bukan tangan lah, kita tahu gitu. Okay? Ada lagi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali ikram. Semua di muka bumi akan hancur kecuali wajahnya Allah. Ya bukan wajah. Kalau wajah Allah nanti wajahnya lonjong apa bulat, kumis apa ono kumis apa jenggotnya orang-orang. Bukan wajah, zatnya. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar, malaikat baris. Wajah rabbuka, Allah datang, periksa barisan. Sekarang itu pacara apa? Yang datang bukan Allah. Wajah rabbuka, harus dimaknani. Wajah amru rabbik. Yang datang perintahnya bukan Allah datang, yang datang apanya? Langit ini orang mondok, orang Islam pak, saya itu pak. yang buat teman satu yang buat saged. Kalau hanya idaiyah, sanawiyah, aliyah, IAIN, insyaallah. Orang mondok, orang sama sekali buat mondok. Ini kemake SAG yang setengah-setengah nih, Bu. Pinter banget orang, bodoh orang. Putin bakal ngetos nih ternyata. Bon. Ada lagi ayat ammah dan ayat khosoh. Coba, ini Pak penting. Penting banget. Biar ngakak nih. Ayat Quran itu tidak satu tipe, tidak satu langgam. Ada ayat umum, ada khusus. Ayat khusus, contoh khusus nih. Alladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiyal anhar. Orang-orang yang keluar dari rumah jihad membunuh dan terbunuh surga langsung. Ini beda ngamalkan nih. Mau ngamalkan ini sekarang. Lagi damai mau jamak lagi damai gini. Ayat ini jangan dibaca di perkawinan. Lagi resah perkawinan dibaca ayat itu. Orang siapa keluar dari rumah jihad membunuh dan dibunuh, dia kalah langsung ke surga, disambut bidadari, sudah telanjang bidadarinya, bidadari dasmu. Ini ayat turunnya ketika perang Ahzab atau perang Khandaq. Harus tahu itu. Madinah dikeroyok seluruh Arab. Seluruh suku Arab dipimpin Abu Sufyan, 10.000 pasukan nyerang Madinah. Nang Madinah, di dalam Madinah hanya 700 orang Islam. Hanya 700. Tanpa Rasulullah bikin parit. Oh, parit. Kalen. Supaya kudanya mereka jangan bisa loncat. Ngelilingi kota Madinah. Masya Allah, susah payah Rasulullah bikin parit. Masih ada mereka di antara musuh yang kudanya bisa loncat, bisa meloncat parit. Masih ada yang bisa masuk itu. Nah, beberapa sahabat ada yang ngeri, ketakutan. Ini kalau 10.000 bisa masuk semua, habis kita ini, mati semua. Turun ayat itu. Jangan kecil hati, jangan takut, maju perang. Kamu mati atau kamu membunuh, surga balasannya. Bukan bom bunuh diri, bukan. Paham boten? Kanjeng Nabi lan para sahabate perang. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Fatih Makkah, perang Uta dan sana-sana sipun. Tapi niate Kanjeng Nabi perang, niate urip menang. Buat niat mati, niatnya nopo, urip, hidup, menang, supaya bisa dakwah kalau udah menang. Kayaknya ada orang berangkat dari rumah sudah pasang bom, pada besok pun. Seandainya bunuh diri itu baik itu, wah Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bunuh diri semua itu, barang baik. Anjir Nabi bawa tenate ngongkon bunuh diri, gak ada. Banget perang tuh supaya menang, buatan supaya mati, buatan. Kudu-kudunya mati syahid, tapi niate urip, buatan niat mati. Buatan gini, dari gini, niatan gini kudu ngerti sababun nuzul. Baru saja tadi di PBNU rapat dengan Dikbud, dengan Depak, Kemenag, merubah kurikulum pelajaran agama. Karena selama ini pelajaran agama di SD, di SMP yang diterapkan cuma perang Kanjeng Nabi. Akan kita rubah usulan kita itu, nanti NU yang bikin konsep, Ma'arif NU yang akan bikin konsep kurikulum. Yang diceritakan adalah akhlaknya Rasulullah, bagaimana Rasulullah memimpin keluarga, memimpin masyarakat, bagaimana bergaul, kemudian lahirnya ilmu-ilmu pengetahuan singkulan cerita. Yang saya ceritakan ini bukan perang saja, bukan. Selama ini di SD, di madrasah, pelajaran tarikh apa? Enggak, yang dibaca ya apa? Cerita perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, Nur Yakin kita bengkit. Nah sekarang insya Allah, tadi baru rapat sekali, nanti berkali-kali rapat, insya Allah kurikulum madrasah bakal berubah. Itu yang bikin kurikulum nanti Nahdlatul Ulama Ma'arifnya. Amin. Oh. Karena sinetron sinetron ini namu elu atau nggak terlihat. Jalian elu yono tapi sedih sinetron si Juroro lah. Bon. Jadi ayat pun ada yang umum, ada yang khusus, ada ayat yang menjelit dan yang didelai. Bon. Kalau sudah tahu Quran seperti itu belum cukup. Harus paham hadis. Dawes sendiri. Siapa lagi ngomong lagi bidah? Siapa nih? Imam Syafi'i dalam suratnya kepada Gubernur Asia Tengah Abdul Al-Mahdi. Yang nulis siapa namanya yang nulis? Alah lupa wis. Biasa nyebut nama Toto Sutardi. Robi bin Sulaiman Al-Muradi. Gubernur, kalau sudah paham Quran belum cukup. Harus paham hadis. Hadis ada 4 grade, ada 4 level. Ada mutawatir, hadis yang tidak mungkin bohong, enggak mungkin salah. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang baik, ada hadis ahad yang rawinya individual. Rawinya 1-2 orang. Kenapa tidak cukup Quran? Karena Pak, Quran itu hanya perintah tapi tidak rinci. Contoh, perintah sholat Quran itu 62 kali. Aqimus sholat, aqimus sholat, yuqimunas sholat, aqamus sholat. Perintah sholat itu 62 kali. Paham betul, paham betul? Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu, namanya sholat itu apa, tidak ada di Quran. Ada enggak di Quran? Jawab ada enggak? Ya. Enggak ada tahu baca Quran. Baca nama kulhu, falak, nas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi, lailul samawat, lailullah, subhanallahi subhanal azim, Allahumma shalli Muhammad, astaghfirullah, al-fatihah berkat. Jadi gua hafal itu. Kalau sampai baca Quran dari awal sampai akhir, enggak akan jumpa ayat menjelaskan sholat itu 5 kali. Enggak ada. Namanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Enggak ada di Quran. Adanya di hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat al-dhuhr wal asar wal maghrib wal isya wal fajar. Diwajibkan kepada kamu 5 kali sholat, namanya duhur, asar, maghrib, isya, fajar. Quran apa hadis? Jawab lah, Quran apa hadis? Cari di Quran, gak ada itu. Jadi kalau ada orang pidato, mari kita kembali kepada Quran. Yes, jarnyaman lah biar. Jarnyaman, betul ini, bahasa Jawa ini, jarnyaman itu ya. Kok kurang ngerti. Kalau hanya pegang Quran, enggak isormu, sholat pingpiro, jenenge sholat opo, daruh kalau hanya Quran. Bisa tahu sholat 5 kali, jenenge dhuhur asar maghrib isya, karena membaca hadis. Paham. Yes. Jenengan mboten badhe paham, hanya supaya tahu ini loh jalan yang benar. Mboten nggih? Ini madhab yang benar, manhaj yang metode yang benar seperti ini. Nah, sudah paham Quran, sudah paham hadis, cukup belum? Belum, kata yang Syafi'i. Kata siapa? Akal harus dipakai. Akal yang manusia harus dipakai. Tapi manusia yang cerdas, ulama, bukan akal sampean, bukan. Akal ulama, imam, para imam. Akal harus dipakai. Akal ada 2 macam. Akal kolektif, rame-rame kumpul musyarah, namanya ijma', apa namanya? Konsensus. Akal dewe-dewe, sporadis, individual, namanya kias. Kenapa harus pakai ijma'? Nah ini dokter keilmuan nih saya katakan nih. Ini lagi saya sampaikan dokter keilmuan. MWC harus paham, terutama ketuanya harus paham betul. Kenapa harus ijma'? Nah ini. Nih, Kanjeng Nabi datang hadis hanya memberi petunjuk begini. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sekalian seperti engkau lihat saya salat. Hanya gitu. Lihatlah saya salat, tirulah saya salat, tontonlah saya salat, tiru yang saya lakukan. Namun ngoten. Ulama berpikir dengan kecerdasan, kesimpulannya melihat dari salatnya Rasulullah, maka memutuskan dengan sepakat bahwa arkanus salati sab'ata asyar, rukunya salat 17, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, berdiri, qiraatul fatihati fihi, maca fatihah wajib, rukun iku, ar-ruku'u, at-tumanina, al-i'tidal. Hadis nopo ijma niku? Jawab ah, hadir wa ijma. Jadi kita tahu bahwa rukunnya salat 17 itu dari ulama, bukan dari hadis, apalagi Quran, bukan dari hadis, dari ulama itu. Kita tahu rukunnya salat 17. Syaratnya sah salat Islam, baligh, berakal, suci dari hadas kecil, hadas besar, suci pakaian dan badan dan tempat dari najis, harus sudah masuk waktu dari ijma'ul. Yakin betul jenengan? Yakin betul? Yang saya terangkan jalan yang benar nomor untuk salah. Karena inilah jalannya Imam Syafi'i. Saya cuma menyampaikan. Ya. Kalau ada orang ngomong, tidak usah taklid pada Syafi'i. Wonten mboten sing pidato ngoten niku. Wan nang arepe Bicokro ngomong ten niku. Bener wae antun sing ngene iki. Ing Jakarta kathah yo ngoten. Atau Jogja kan Jogja niku. Tidak usah taklid pada Syafi'i. Langsung saja Quran dan hadis. Jelas. Sekarang saya tanya Mas, sampean iso sholat tuh sholatnya api, sampean sholatnya api, baca fatihah, rukuk sujudnya, tahiyatnya, dari mana Mas Ustad? Dari ibu saya, dari bapak saya, dari imam masjid sebelah rumah saya. Ya namanya taklid itu Tad. Tadi ngomong jangan taklid pada Syafi'i, tapi sampean taklid pada ibu, ayah, guru, imam musola yang ngiringane umah. Misalnya sholat kan niru kan, jadi kan misalnya sholat lebih ya, asalnya niru ngikut kan gini-gini lu, paham? Imam Syafi'i gurunya namanya Imam Malik, Imam Malik gurunya namanya Imam Robi'ah, mana Robi'ahku? Imam Robi'ah gurunya namanya Imam Kharijah, Imam Kharijah putranya sahabat Zaid bin Thabit. Coba Zaid itu penulis Al-Qur'an, ketua tim penulis Al-Qur'an. Anak buahnya sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Ubay bin Ka'ab, sahabat Muawiyah, ketuanya Zaid bin Thabit, penulis Qur'an itu. Sahabat Zaid bin Thabit murid Rasulullah. Ayo saya kita kon, apa drum? Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik muridnya Imam Robi'ah muridnya Imam Kharijah. Imam Kharijah putranya sahabat Zaid. Sahabat Zaid muridnya Rasulullah. Jadi kita melok Imam Syafi'i berarti melok Rasulullah. Mantap dereng. Yakin buatan? Yakin. Yakin sunat meneh. Oh, kula ya. Kulo nak ngingetin jangan betul bakal paham. Hanya ini loh cara berpikir nasrul ulama. Namun ngoten yang penting. Mending jangan tahu. Kalau cuma detailnya 2 tahun nih. Namanya ilmu usulul fiqh. Apa namanya? Prinsip-prinsip jurisprudensi. Kalau bahasa hukumnya begitu. On. Yang keempat kias. Coba kalau nggak ada kias, analogi kias. Ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamtili, khitobi, syi'ari, ikna'i. Yang saya terangkan 2 saja, yang 7 nanti kalau saya isi lagi. Bin. Burhani, kias fakta. Iya, yeah, fakta itu. Sabu-sabu, ekstasi, ganja, haram nopo halal. Wonten ing Quran. Inna sabu sabu haram. Wonten ayat wonten. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabu ekstasi wal ganja haram. Riwayat Bukhari wonten. Ya kudu karo kias. Nek ora kias ora ono iku bakal hukume apa? Carane piye carane? Iki barang podo karo khomer namanya kias burhani, kias fakta namanya. Bahasa Arab kita dengar bahasa Arab. Hada muskir, ini barang memabokkan. Wa kullu muskirin khomrun, setiap memabokkan masuk golongan khomer. Wa kullu khomrin haram, khomer di Qur'annya ono haram hukumnya. Fahada haram, maka ini barang juga haram. Ya Quran wonten khomer itu haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu jisum min amal syaitan fajtanibu. Paham betul? Jenenge kias apa tadi? Burhani. Coba kalau enggak ada kias, gajah oleh Quran ora ono. Ayo. Organisasi yang mengatakan tidak usah pakai kias, ayo. Iya, aku bakal ini. Ganja haram atau halal? Di Quran enggak ada, di hadis enggak ada. Sekarang aulawi. Nah, aulawi ini. Nempelen ayah ibu. Kayaknya buatan. Jawab sebentar. Kayaknya buatan. Di Quran betul buatan. Larangan itu di Quran enggak ada. Tenang saya itu. Yang ada di Quran. Wala takul lahuma ufim wala tanharhuma. Kamu jangan bentak-bentak, kamu jangan ngomong kasar karo orang, karo ayah ibu. Jangan ngomong kasar, jangan ngomong dosa, haram, nempelek. Gak ada di Quran, gak ada. Kalau gitu masuk rumahnya ayah ibu langsung tempelin aja, gak usah bentak. Harus pakai kias. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja haram, fadharbu aula, menyakiti lebih-lebih. Nah sekarang saya tanya, bentak orang tua haram, ngomong kasar dengan orang tua haram, mukul lebih-lebih mukul. Ada lagi ayat. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Apa yang dihalam apa? Apa yang dilarang? Apa yang dilarang? Mendekati zinanya. Jangan mendekati zina. Mendekati zina jangan. Dan zinanya lebih. Paham betul. Namanya kias apa? Aulawi. Wis, dua saja. Masih tujuh lagi kias itu. Kalau ada orang ngomong, gak usah taklid pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Sini. Hadis yang paling top, hadis apa? Imam Bukhari, udah nomor satu itu. Cukup Quran dan hadis Bukhari. Saya juga tahu tak di kereta sendiri yang tahu apa? Aku ya roh hadis paling top hadis Imam Bukhari. Aku ya roh di kereta tony roh apa? Tapi ente enggak tahu nih, ente enggak tahu nih. Imam Bukhari sing hadisnya nomor setumbang topi bu hadis sahih kabeh, alim sahih koyo. Murid Imam Syafi'i goblok. Imam Bukhari wafatnya tahun 256 Hijriah. Imam Syafi'i berapa mau? Lali misalnya. 204. Imam Syafi'i wafatnya 204 terus wafat. Imam Bukhari muridnya wafatnya tahun 256. Ngaji nah Imam Syafi'i. Ya udah kalau gitu hadisnya Imam Tirmidzi lah. Imam Tirmidzi itu tad muda Imam Ishaq bin Rahawih. Ishaq bin Rahawih, William Syafi'i. Ya udah Abu Dawud, Abu Dawud itu taat, Buddha Imam Hasan Ali bin Hasan Al-Hasan Buddha Imam Syafi'i. Yang tadi dia tak jawab tuh kecilian masalah itu boleh jawab. Cukup ketua MWC. Kenawangan. Orang-orang ketua umum jawab kita lagi. Cilian masalah cilian. Nono ngomong, saya sholat ini langsung belajar Quran hadis. Wallahi bohong. Nono ngomong, sholat saya ini saya belajar sendiri langsung dari Quran hadis. Wallahi saya sumpah bohong orang itu. Percaya orang percaya dia dengan bohong orang itu. Kalau ada orang ngomong seperti itu, paham betul. Nah, itulah agama Islam, bukan hanya akidah, syariah, juga ilmu pengetahuan. Ngoten nggih? Satu lagi, satu lagi. Pon, sampai jam berapa nih? Tiga. Imam Asy'ari, Imam siapa? Abdul Hasan Ali Asy'ari, wafat tahun 324 Hijriah. Beliau baca Quran. Dari awal sampai akhir pula baru baca Quran. Menjumpai sifat-sifat Allah di Quran. Innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Innallaha ghafurur rahim. Maha mengampuni, Maha kasih sayang. Innallaha latifun khabir. Innallaha azizun ghafur. Azizun hakim. Wah, pokoknya itu hakim, aziz, latif, azim, hayyun, qayyum, rahman, rahim. Ngerti nggih? Ngerti nggih? Tidak ada sifat wujud di Quran itu enggak ada. Innallaha wujud. Allah itu ada. Betul wonten. Ayatnya betul wonten. Ini aku bingung, mau ngejak orang karuan surat atau macam Quran. Di Quran, Quran boten-wonten ayat yang mengatakan Allah itu ada. Boten-wonten ayatnya. Cuma ter sami'un, basirun, qadirun, alimun, khabirun, latifun, ghafurun, rahman rahim, hayyul qayyum. Cuma ter ibu Al-Quddus, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Takabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Enggak ada wujud. Betul wonten. Paham betul paham ten? Sekarang Imam Asy'ari kasihan karo jenengan. Eman kalau kula-kula niki kita-kita ini. Kalau enggak Imam Asy'ari yang mengatakan kita enggak tahu Allah dhewe wujud apa ora ini. Sekarang saya tanya, Allah ada apa enggak? Kata siapa? Kata Asy'ari. Quran yang betul wonten. Allah wujud betul. Allah ada tidak? Kata siapa? Imam Asy'ari. Saya itu. Betul kata Quran betul. Ini Quran betul wonten. Nah, kenapa? Kalau orang pintar, cerdas, orang pisan-pisan sami'un, basirun, hayyun, qayyum, khaliqun, raziqun. Ya mesti wujud. Nek wong pinter, ora pisan bisa mendengar, melihat, berilmu, berkuasa, menciptakan, ya wujud ya ono. Mosok ono sami'un basir ora wujud. Niku nek wong e dari sampean. Teko ora mikir ngono iki. Teko mboten mikir ngono niku. Ora pisan-pisan sami'un basir ghafur rahim wong e ya ono. Nah, teko mboten ngono niku. Nek teko alhamdulillah nek teko. Dugi. Imam Asy'ari melas karo kita-kita ini. Beliau menegaskan sifat Allah justru nomor satu sifat. Cing orang Quran malah nomor satu rusak malah. Nomor satu sifat. Nomor dua. Nomor tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Qudrah, iradah, sama. Ya Allah, kenapa? Nah ini kenapa? Kenapa Asy'ari berani-berani menetapkan sifat wujud pada Quran orang-orang padahal? Karena, dengarkan, dikit lagi selesai. Karena sesungguhnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan. Paham betul? Sesungguhnya kita ini, tapi kita ini diadakan. Kita diadakan. Jadi kita sebenarnya enggak ada, hanya kita diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita mengkata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Malah bolak-balik. Kita ini sebenarnya, tapi kita ini oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu sudah. Contoh atau bukti, buktinya nih, ini buktinya. Ada kata ganti pronon, biasanya bahasa yang Arab domir, ada tiga. Ana, aku, anta, engkau, huwa, dia. Nah, ana Sa'id, ana Toto, ana Supardi, ana Ahmad, ana Abu Bakar, ngoten nggih? Ana Maryam, ana Zainab. Mati kabeh bakale, mati mboten? Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak Tuhan kecuali ana, kata Allah. Tidak Tuhan kecuali. Jadi yang sehakikat-hakikatnya, yang sebenar-benar aku itu siapa? Allah. Jawab. Yang sebenar-benar aku itu siapa? Allah. Aku Supardi, aku Toto, aku Solikin, aku Muhammad, aku Buakar Hasan. Pinjem hak guna usaha. Berapa tahun mintanya? Pinjemnya mau berapa tahun? Jawab. Jenengan dipinjemi menggunakan aku. Aku Hasan, aku Ahmad misalkan. Jangan kira berapa tahun? 70. Tenang, 70. Jangan kira 100 tahun. Ya, 100 tahun gopor, 100 tahun. Orang mantap ngaji blas. 70 sedang ya, 70 sedang ya. 70 sedang lah. Mintanya 70 mintanya. Begitu pula. Anta engkau, engkau Ahmad, engkau Bakar, engkau Toto, engkau Solikin, mati kabe bakale, engkau Fatimah, engkau Zainab, mati kabe, kecuali engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak Tuhan kecuali anta. Jadi anta itu apa? Anta Solikin, anta Ahmad, itu 10 tahun, sudah 5 tahun. Paham kan? Begitu pula dia, dia Ahmad, dia Hasan, dia Abu Bakar, dia Solifin, dia Fatimah, dia Zainab, pinjem, mati kabeh bakale, yang tidak mati satu. La ilaha illa huwal hayyul qayyum, tidak Tuhan kecuali dia, artinya anak, anta, huwa, artinya tidak ada yang wujud kecuali dia. Kecuali Allah. Kecuali aku, kecuali engkau, kecuali dia. Artinya, tidak ada aku kecuali aku. Tidak ada dia kecuali dia. Tidak ada engkau kecuali engkau. Tambah orang paham. Tambah orang paham. Tidak ada aku kecuali aku. Tidak ada aku Hasan, aku Ahmad, aku Allah pula, aku sopong, aku Abu Bakar, aku Abdullah, aku mati kabeh kecuali aku. Tidak ada aku kecuali aku. Tidak ada engkau kecuali engkau. Tidak ada dia kecuali dia. Tidak paham, sudah berapa paham mudah-mudahan. Bon, iku Imam Abdul Hasan Al-Ash terakhir Hadratis Syekh Ki Haji Hasyim Ash'an. Ya Hasyim orang cerdas lan ma'rifat. Orang cerdas lan ma'rifat. Waktu khalifah masih ada, khalifah Turki, semua wilayah Islam satu pemimpinnya namanya khalifah. Pemimpinnya di Turki tahun 15. Ya Hasyim Asy'ari wis weruh. Ini bakal khalifah ini bubar. Kenapa? Wilayahnya harus dijajah kabeh. Maroko, Tunis, Aljazair, Suriah, dijajah Prancis, Mesir, Sudan, Irak, dijajah Inggris, Libya, dijajah Italia, Indonesia, Belanda, wilayah Turki dijajah kami. Iki bakale khalifah iki bubar bakale. Dan bubar bakal negara dewe-dewe, nation, kebangsaan, paham nggih? Kaumiah bahasa Watonia, nation dewe-dewe. Sedurunge kata Basyu Asari, sebelum nanti lahir negara dewe-dewe sekuler ladinia tidak beragama, maka saya duluin kira-kira itu kalau ngomongan hubbul waton minal iman. Nasionalisme harus dijadikan menyatu dengan i. Artinya apa? Nasionalisme Indonesia harus nasionalis yang religius, waton yang diniah, watonnya di. Alhamdulillah Basyu murah ketinggalan, cerdas. Tahun 1924 khalifah bubar, yang membubarkan Mustafa Kamal Ataturk. Paham? Orang khalifah wes hanya Turki yang gak dijajah, semuanya dijajah semua. Hanya Turki yang sekarang itu yang jadi negara Turki yang ya Erdogan sekarang, yang dijajah waktu itu, semua dijajah semua. Maka lahirlah partai politik pertama di Arab, namanya Partai Ba'ath. Partai apa? Sosialis, sekuler, nasionalis. Pendiri partai itu namanya siapa? Michel Aflaq. Agamanya Kristen Ortodok. Menantunya Golda Meir, presiden Israel pertama. Itu menantunya ini. Partai Ba'ath itu apa? Lawan penjajah. Ayo, penjajah dilawan dengan semangat nasionalis, kaumiah, kebangsaan. Ngembleng tok anak-anak Arab dari Suriah, Abdul Karim Qasim, Hafidz Asad, Abdul Halim Khaddam, Muallim Sayyid. Dari Irak, Hasan Bakar, Saddam Hussein, Qais Ramadan, Tariq Aziz, antara lain namanya. Dari Mesir, Jamal Muhyiddin, Jamal Nasir, Muhammad Najib, Anwar Sadat. Dari Aljazair, Harbu Median, Bin Bella, Syadil Bin Jadid, Budiah. Dari Sudan, Jamal Umeri. Dari Libya, Abdul Salam Jalud. Dari Tunis, Habib Bourguiba. Ringkas cerita ini yang udah ringkas orang tahu nak ngomong. Ringkas cerita merdeka. Tadi lawan penjajah dulu di Suriah Hafidz Assad, di Irak Saddam Hussein lawan penjajah, merdeka. Pun merdekanya apa? Nasionalis, sosialis, sekuler. Maka tuh lahir kiai-kiai, ulama-ulama gak mau nasionalis, bikin partai Islam namanya Ikhwanul Muslimin, didirikan oleh Hasan Banna. Hasan Banna kuliah S3 ya, sampai ke kampung ini. Hasan Banna pendiri umat muslimun, masih moderat, bukan fanatik, bukan ekstrim, hanya ingin mendidik agar umat Islam dibangkit. Hasan Banna wafat, muncul penggantinya Al-Hudaybi, Said Qutb, Muhammad Qutb, Al-Asmawi, Zaki Muhandis, Umar Tilmisari. Keras. Said Qutb menafsiri lapal jahiliyah. Ngeten. Ulama-ulama lek nafsiri ngartikin jahil katane primitif, ketinggalan, ngoten nggih, jahiliyah, enggak berilmu, enggak berbudaya, enggak punya undang-undang, enggak punya aturan, masyarakat jahiliyah. Oh, Said Qutb tidak. Said Qutb pertama kali ada orang menafsiri lapal jahiliyah apa? Sistem politik selain Islam namanya jahiliyah. Nasionalis jahiliyah, sekuler jahiliyah, sosialis jahiliyah, demokrasi jahiliyah, pemilihan umum jahiliyah, DPR jahiliyah. Paham betul? Ini partai apa namanya? Partai apa namanya? Ikhwanul Muslimun. Maka di Timur Tengah sana, mengapa selalu konflik perang saudara? Dasar yang paling pokok sebabnya apa? Belum ketemu, turun harmonis antara aktivis Islam dan aktivis nasionalis. Di Indonesia, Hasyim Asy'ari, ulama nasionalis. Kahar Muzakir, Ahmad Dahlan Muhammadiyah, ulama nasionalis. Agus Salim, Syarikat Islam, ulama nasionalis. Paham betul? Jadi di Indonesia ini ulama-ulama yang nasionalis. Ya ada yang tidak nasionalis, ada DTI, NII, ulama enggak nasionalis. Kalau kebanyakan ulama nasionalis, ketika ada DTI berontak, kata NU dan ulama, mereka kata bugot, melawan pemerintah yang sah. Karena Soekarno itu wal amr bisyauka ad-dururi. Soekarno itu pemerintah yang sah, hukumnya sah, tanda tangannya sah menurut syariat Islam. DI yang berontak itu bugot, harus diperangin. Itu keputusan Nahdlatul. Paham betul? Orang pada paham, orang pada paham ini. Jadi di Hasyim Asy'ari itu ulama nasionalis ulama Indonesia, nasionalisnya harus beragama, harus bertuhan. Ada orang yang salah, yang gagal paham, dikira Pancasila itu menggerogoti agama. Cetek temen akal sampean. Pancasila itu kesepakatan kita kumpul bareng dari negara Indonesia yang Pancasila. Sepakat ayo kumpul bareng Islam, non-Islam, Jawa, Sunda, Madura, Batak, Dayak, Bugis, 740 suku. Ayo bareng-bareng, urip bareng. Namanya kesepakatan dengan dasar Pancasila. Tapi dengan adanya Pancasila, pulau tanglet, opo sampean terganggu sembayangnya. Sholat lima waktu, qobliyah ba'diyah, duha, witir, traweh, hajat, istikharah, tawabin, sholat terus di nusungi, terganggu dengan Pancasila. Poso Ramadan, Senin Kemis, poso Nabi Dawud, 6 hari bulan Syawal, tiap bulan 3 hari puasa, Asyura, poso Rabu Syaban, terganggu dengan Pancasila. Haji tiap tahun, umrah tiap bulan, terganggu dengan Pancasila. Zakat, infak, sedekah, jariah, hibah, nazar, apalagi? Fidyah, terganggu dengan Pancasila? Pancasila adalah kesepakatan kita bersama, urip bareng-bareng sebagai negara bangsa Indonesia. Tapi jaringan agama monggo dipun amalkan. Yang Kristen monggo diamalkan Kristen. Yang Hindu Buddha silakan diamalkan. Kita orang Islam juga diamal dalam negara yang berdasarkan Pancasila. Boten usah negara agama. Indonesia bukan negara Islam, bukan negara Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, bukan. Bukan negara gotong royong, dharma gandul, satu dharma, sambelun, subun, kaharingan, kapitayan, karuhunan, sudah wiwitan, bukan. Negara Indonesia, bukan negara Jawa, bukan negara Sunda, Madura, Batak, Dayak, Bugis, Ambon, Papua. Bukan negara Melayu, bukan negara Cina, bukan Arab, bukan negara India, negara Indonesia. Nang Indonesia orang Jawa ini, orang Sunda, orang Melayu, orang Cina, orang India, ada Arab. Paham ge? Arti Imam Syafi'i berjasa betan. Imam Abdul Hasan Asy'ari berjasa betan. Kiai Hasyim Asy'ari berjasa betan. Luar biasa. Mantap sambung dan jumlah enu mantap. Alhamdulillah. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu al-mafiq al-qamit tariq wa yakhud bi'aidikum lima fihi salah wal khair. NU Puan apa tadi penawahan. Penawangan harus maju yang latih PBNU. Kalau nggak maju awas selatih PBNU berisi-isi naga nih. Sing pidato Gus Wafi, wah semoga masuk top KB Kapolres Rabu. Tingkat MWC Kapolres Rabu nih. Harus maju. Oke, nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adicara salat sipun nuningge mawon idul hasanah ingkang kaping kalih kelajengaken doa dening panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Muwaffiq dari Yogyakarta. Dumateng Romo Kiai Haji Ahmad Muwaffiq saking Yogyakarta dipun sembahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tabarakallahu sayyidina ya rabbal alamin Roma ya Isa'in yang lalu hormati Kiai jajaran syuriah dan jiliah tamu undangan hadirin wal hadirat Polres yang berbahagia kula namik saged donga pemuka ini Gus Cokro ini anak gladek cucu abang harus dilantik terus berjuang amin boten manuk gladek cucu biru harus dilantik terus turun kenapa NU itu tugasnya berat tugasnya abot abotnya tempundi NU saat ini gini betul beban beban Islam di seluruh dunia kira-kira beruat Suriah beruat Mesir beruat Afghanistan beruat Islam ini ku saat ini teng Indo Malaysia berbicara Islam rahmatan lil alamin contohnya ya teng Indonesia nah ini ku abot tinggal contohnya di Indonesia Yai Said ini komandani tapi yang bentino Yai Said ini aku rata ulat di lak nombong iya ini fitnah lak nombong perkara jenggot perkara nombong aku lagi paham Yai Said itu tukang bab nopo NU itu jelas ahli sunnah wal jamaah plus wali songo bau sing ketika Kiai Said Islam teng Indonesia Kiai Hasyim ngomong ke bangsa ngomong ke negara niki sebabe nerusaken wali songo bejo awak dhewe niku ketekan wali songo sing saged beto Islam saking Arab diulangno teng wong Indo ya nek sing teko kok model Khalid bahasa lama bubar kon bubar alon-alon bab napa Islam dudu mriki niki bangsa niki pun maju sudah sangat maju punya peradaban besar namanya Majapahit baik omong sa omong wong Jawa itu wis luwe maju yang Arab ini ngendikake rus yang Inggris rise yang Jawa itu pun luwe teliti nek sing sawah jenenge pari nek pun dipanen jenenge apa wite jenenge da nek pun digiling jenenge beras. Nek gilinge cuwel-cuwel jenenge menir. Dadi ora lagi detail. Jenenge menir. Nek didang dibuntel godhong jenenge lon. Buntel janur jenenge ku. Boten dibuntel jenenge se. Gondol cecek siji jenenge u. Upo. Logika diublek-ublek ngoten jenenge bu lali ngangkat siwite gosong jenenge in boten kepangan garing jenenge ka karak utawa ageng mriku nawe gak terus iki makke kula kedelono liberal lha iki ta dene iki Jawa yang Arab sakopo tiba yang Jawa nangkir iya delok tiba nek mengarep kok lambene lemah tok nyosop nek keruwel njung jungkel nek ungu-ungu bluk jelungkel nek mengburi ngep nek mriki glem gempak mereka lawan sakopo lele gampang. Kenapa? Karena kita ini bangsa yang datangnya Islam itu kebetulan bangsa ini sedang kuat-kuatnya. Sudah mengenal istilah negara pun. Pun mengenal istilah-istilah peradaban, istilah-istilah tamadun pun. Pun dikenal. Bukan bangsa yang bodoh. Dan itu bisa diukur, sakit diukur. Paling gampang ngukurnya itu nek dolanan musik. Yang Arab itu musiknya itu kayu. Yang Eropa musiknya kayu. Kayu karo tali jenenge gitar, kayu karo kulit kudus jenenge terbang. Yang Jawa itu alat musiknya itu gamelan jaman semua. Terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan yang membuat alat musik dari logam. Ini tepuk tangan sih bantar. Ini bangsa itu pun gak ada. Ada semua. Nah terus Islam ini duki ketemu dengan struktur masyarakat yang betul podo. Mereka enten Rasulullah Islam rahmatal lil alam. Nah begitu duki mereka ketemu menungso itu ono kastan tertinggi Brahmana, bawahnya namanya satria rojo. Misalnya kesatria enten Wisya pegawai negeri. Ngandape enten namine sudra petani pedagang. Ngisore enten paria pengemis. Ngisore enten kucah copet. Ngisore enten mleka. Niki maling tapi nek konangan mlayu. Ngisore enten candala. Maling tapi nek konangan wani namine begal. Lah iki piye? Situasi seperti ini. Ulama-ulama yang datang benar-benar alim, mampu menerjemahkan Islam. Sebab nopo Islam itu pun digambarkan mataluhum fit Taurat atau mataluhum fil Injil kazarain. Ini akhraja syat ahu fa azarau fastaghlab fastawala suqih wa tibuzurra al yaqid bihimul kufar. Islam itu tanduran. Jadi tiang Yahudi, tiang Nasrani itu pun dikabari karo Allah. Biyen pun sesuk ana Islam kaya tanduran. Sing pundi mawon rumus tanduran itu tergantung cara nanem. Cara nanemnya bener tumbuhan itu akan hidup. Mula nek ngrusak Islam niku gampang, tiang Yahudi Nasrani mboten ribet-ribet. Cara nandure Islam mawon dibikin rusak, tandurane mboten rukul. Kurmane ditandur teng mriki cukul tapi kadang ya mboten uwoh. Lah sekarang cara nanemnya yang dibikin salah. Mung wis ngerti tanahnya tanah Indonesia, tanemlah dengan cara Indonesia, tanem dengan cara Nusantara. Sekuat apapun kita berusaha nanem makan tiga jari susah. Itu sunnah, semua orang juga tahu itu sunnah. Makan tiga jari. Tapi di Arab ditanam itu bisa karena kurma roti mukaddam dicocol ngeten iki saged. Mriki sego mprut. Sego jagung nek tiga jari nek ya gocar ta. Anjir. Nanem jubah sekuat apapun tidak bisa maksimal. Teng mriko jubah saketanae resik. Lateng mriki ibu-ibu dicubai, nggih mboten sida tandur, mboten sida der. Kerep napa meneh wong Purwodadi mboten sida golek kok. Padha. Sida golek kok. Lajeng. Nangge dipaksa kaya napa jenggot mboten saged maksimal. Pun sing paling jenggoten Gus Sokro niku. Tapi nggih mboten saged maksimal nggih mek mriki tok. Dene mawon sebab rasnya ras mungu. Mongoloid bukan rasmi, nek rasmi jenggoten. Ya isain lebih ekstremal ya. Oh nek jenggote dawa kok. Kok goreng iki sing goreng iki kok goreng bener. Tapi nek mboten di ngoten ki mboten kapok. Kenapa? Lha tiba-tiba niku wis ngerti mriki niku Wali Songo ana kuburane, ana critane. Ngerti-ngerti ada yang bikin penelitian Wali Songo itu tidak ada. Karena Islam yang datang ke Indonesia itu langsung dari Rasulullah. Buktine ana sahabat Akasah dikenal dengan nama Pangeran Angkasa. Sing penelitian ini dilalah niku lho ya. Sing mengatakan Wali Songo ndak ada ini wonge jenggoten kabeh. Lha ya wonge jenggoten kabeh. Namanya Zainal Abidin. Ono Salamah sapa Bawazir sapa Subhan. Ono namine Badrus Salam. Niku jenggoten kabeh ya dilokno karo Kyai Said dasar oleh jenggote dawa iki kok. Lah orang-orang ini bales Kyai Said yang goblok. Wong penerus Wali Songo kok mengatakan wali apa orang jenggot dari panjang kok goblok. Sementara semua Wali Songo itu berjenggot. Lu jarimu wingi ra ono. Ngono saiki dadi ono. Ini jenengane napa? Satu tikungan ono nek Rosi selip tikungan pluk ngono. Tidak bisa sama korban, tidak bisa sama korban itu Rasulullah unta wedhus mriki mboten saged untane mboten enten iki sapi kebo meksa korban unta ya cekel polisi sampean nyolong untane kebun binatang. Ini ada yang bisa dan ada yang enggak bisa. Nah itu disadari, maka tanam ini gimana cara nanemnya. Mulailah kalau mau nanem sawahnya didandani dulu. Sawah ini didandani. Manusia dan tanah akhir itu gak bisa dipisahkan. Nek pengen dandani menungso ini, ya dandani tanah. Nek pengen dandani tanah, dandani menungso. Menungso ini. Maka kemudian mulailah kasta-kasta. Biar carane ini dirubah, dikenalkan istilah baru namanya musyaraka. Kemudian dikenal dengan bahasa masyarakat. Ini istilah baru, anyar nih. Wis bar musyaraka iki ya masyarakat. Tidak mungkin lagi menggunakan istilah raja dan hamba mboten saged. Ini semua ini kalau sudah raja dan hamba tidak bisa masyarakat itu, tidak bisa begitu masyarakat. Sebab masyarakat ini menuntut semua saling bertanggung jawab. Nah, yang punya konsep sebesar itu untuk merubah tatanan masyarakat menjadi masyarakat yang sederajat. Ini ku sing duwe ni Rasulullah. Napa kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'i. Yati. Maka aku perlu dikenalkan istilah ra'i, ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia jadi rakyat. Dan ini satu-satunya bangsa Islam di dunia yang mampu mengambil kalimat ra'iyah menjadi rakyat, hanya ulama Indonesia. Ra'iyah. Dan ini kita mulai nahdlatul ulama penerus Wali Songo. Orang tahu munika kafir. Sebab seluruh orang Indonesia itu derajatnya derajat rai raya. Sing mau ne kafir diundakno pangkate dadi zimmi dadi rai raya. Makanya Yai Asnawi Kudus pernah dihukum didenda 100 gulden karena muni kafir, padahal seluruh penduduk Nusantara adalah raya. Peningkatan dari kafir zimmi itu raya. Nek wis bar dadi raya, sak tingkat lagi menjadi muslim. Lah nek mbok dono meneh dadi kafir, undakno meneh dadi raya. Iki sak pekerjaan sendiri. Demula ya endi to muni kafir ndak ada karena sudah raya dosa. Nah orang gak kerasa karena kesebutan sehari-hari boten diowahi. Abdi tetap abdi teng Sunda, kawula teng Jawa tetep kula. Sahaya tetap saya. Dadi boten kerasa dhewe disalini. Ukulon ulun. Ngen kerasa. Lalu terus klambine salini, klambi jubah diketok. Sing ketokan ngisor klambi syar'i saruan dadi saru. Nah, dule klambi takwa. Dadi katok-katoki iman. Mulai kenal istilah sirwalun dadi seruwal. Suwal. Hebat jadi ulama lo kakrosopal gak kerasa. Setelah itu semua wes iki ndak ada, ini perubahan radikal kaya ngeten iki tidak bisa nek gak dititipno Gusti Allah. Titipke nek wis menungso nek titipke ke Rasulullah, perilakunya titipkan kepada Allah. Titipno wes titipno wes saya kuat kita kalau udah ini. Maka kemudian mulailah kita dikit-dikit pelan-pelan titipke nek Allah. Duduk bersama-sama biar enggak suka ribut, mulai bersama-sama titipke teng Gusti Allah, keduduk bersama-sama namanya majelis. Titipke Allah, muga-muga oleh barokah tafassaqu fil majalis fafsaqu yafsaqil. Nek omong-omong cek gak ribut, ben entuk barokah teko Allah, titipno Allah. Rembukane wong Jawa jenenge musya warwasyawir humfil amri. Mulai kedah titip. Lha nek kowe ndak main-main. Ya toh. Terus duduk ini biar enggak biar duduk ini sembar. Maka orang duduk kedudukannya dikasih nama kursi dengan harapan pasti kursi itu sama sama wah. Bareng orang semua udah duduk di sini semua. Jangan sampai orang ini tidak berada dalam lindungan Allah. Maka tanah air ini titipkan kepada Allah, diberikan nama kepada para wali sebagai pendirinya. Maka tanah dan airnya disebut wilayah. Al-wali meninggalkan wilayah. Sing al-wali niku la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Lah buktine napa wali niku? Wali niku bukti nameng sitok. Para wali Jawa niku sekolahe mboten kathah ning lungguhe suwe. Itu menandakan bahwa kita pernah mengalami era wali. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Munine nameng ya hayu ya qayyum lungguhe telung tahun. Sampai keliru ya kayu ku ya ka. La haula wala quwata illa billah lungguhe telung tahun. Oh, ini maknanya memang ada era para wali. Abdul Qadir cuman ya cuman napa diulang fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra lungguhe sawi ta. Tahu lah ini eranya para wali. Dan ini lah mula kalau Islam sebarkan para wali. Nah wali ini ku seti. Kenapa? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala ega duwe khatam molo ikat kula ampuh-ampuh biyen. Nah itu makanya kalau Islam sebarkan para wali ya pas di sini para wali sing nyebarakan. Nah itu generasi itu. Nah kita ini generasinya tuh wali turun-turun menjadi generasinya ulama. Nah kita ini di generasinya Yai Hasyim itu generasinya ulama. Al-ulama warasatul Ambiya. Makanya kita ini biar enggak lupa bahwa kita kedudukan muridnya ulama, maka kita dikasih nama Nahdlatul Ulama. Karena pangkat kita mengikuti Rasulullah itu hanya pangkat muridnya ulama. Ulama pangkat murid Rasulullah langsung namanya sahabat. Muridnya sahabat pangkatnya tabi'in, pangkatnya tabi'in, muridnya tabi'ut tabi'in. Bihain. Muridnya lagi namanya taba'at. Muridnya lagi, nah kita terus ngobrol ya taba'at. Nah mula kadang kita biar gak lupa, maka kita ini dikasih nama Nahdlatul Ulama. Ya menurut yang saya ya benar, sahabat ya gitu, Rasul ya begitu, dan kita ini muridnya ulama. Sahabat itu kalau dikir gini ya, diem gini. Kenapa? Karena di dekat Rasul lu masuk wifi-nya Rasul, lu ya sama-sama online. Lu ini bareng wifi-nya Rasulullah. Lah kita, kalau gak ada wifi ya milpok. Om kita kok ikut pikir diem gini ya turu. Makanya kita pake JDG. Ya, ini nggak usah ribet, itu loh muridnya ulama lu yang udah paling jauh, itu ya. Adzan ini nggak sama. Adzannya muridnya ulama ini mundur, mestinya 11:30 adzan duhur mundur 1:30. Kenapa? Ono sing ning sawah, boleh kodok. Ya Allah, Akbar. Amin. Nah dateng-dateng ya Robana, Robana. Masih tak dateng ya Tomba Ati. Oh wis kesel ngenteni nang rata-rata ya makel. Arep nesu ya Tomba Ati. Bisa dan teko-teko baru dimarahi sama yainya, tapi gaya kiai diurugi jangan anjir rada teko. Nah itulah kelasnya nih santri. Kalau yang kelasnya tabiin aja sudah ada tajwid, sudah ada ilmu nahwu lah kita ini. Puasa sama aja puasanya kita sama puasa Rasulullah. Cuman puasa kita kan dalilnya rangkap. Ada naum shaimin ibadatun. Maka kalau kita puasa tidur aja. Lah begitu kiainya kesepian dia cari mercon. Maka Pak Kapolres ya mohon maaf kalau bulan puasa santri itu banyak merconnya. Nggak usah diapa-apain karena itu perangkat ahli sunnah wal. Kedudukan muridnya ulama kok. Haji ya nggak langsung ke Mekah sana. Hajinya ya ke alun-alun Purwo. Sama dengan pujian lah baik Allahumma kajan. Apa niatnya haji? Kainnya kain ihram, Ka'bahnya triplek. Nah kalau berangkat haji diantarkan 5 bis yang pergi haji ke asrama, sing enterno minggu kebun binatang. Binatang itu khas haji ini wong Jawa. Daripada dulu zaman Wali Songo dilarang haji wong Jawa karena khawatir. Makanya para wali sholat di masjid kono ping 41 padha karo haji, karena waktu itu kalau langsung pergi ke Mekah imannya belum kuat bisa konslet. Lho neng kene lah ento nyembah watu kok tekan Ka'bah podo watu neng iki. Makanya banyak sekali orang haji gitu. Ya sama kayak ini, ulama mengajarkan cinta Rasul kayak tadi para habaib di sini, yuk pakai gini-gini, wajahnya nggak pernah ketemu kok. Kalau ketemu Rasul ya assalamualaikum ya Rasulullah, ketemu. Nah kita ini nggak pernah ketemu. Ya akhirnya diajarkan cinta ini bagaimana tumbuh, wajahnya wong adem. Kanjeng Nabi Muhammad lahir di Mekah. Mina nesenen rolas mulut tahun gajah iya iya NU tenanan lalu santri-santri kayak tadi assalamun mustamirun belakini ada jantan santri muda marhaban ya nurul aini marhaban marhaban santri nom yang tua ya halo ya rabbi ya salam alaikum ala asyam apa melene isyari mele isyari di ngenteni pekel rambung-rambung tanakal ketawa ha santri gak usah protes yang seneng dangdut ya ya Rasulullah salamun itu di Indonesia sing senengane Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika yang model Habib saya ya nana ya nana ya nana ya nana ya nana Nabi Muhammad dalikal fadlu min Allah ya nana nah wong Purwodadi ora paham tapi seneng akhirnya teko ning alun-alun nggo gendera ya yang tadi kita ono gendera kae apa cakak ben pancing ngono itu ning alun-alun ono gendera sleng barang gandrung nabi akhirnya dengan cara seperti itu tumbuh cinta kepada Rasul. Akhirnya sampai Abu Ali Al-Jufri menyatakan saya belum pernah ketemu orang yang begitu cinta sama Rasulullah seperti orang Indo nih, dan itu Nahdlatul Ulama makanya karena cinta ini akhir-akhir ini banyak sekali orang ini mengikuti sunnah tapi gak punya cinta. Lah kita mau diajari gitu punya cinta. Khalid Basalamah itu mengikuti Rasul tapi gak punya cinta. Buktinya apa mengatakan orang tua Rasulullah mati masuk neraka. Neraka kalau gak ingat ada hukum tak cari tak ancepi mercon sini itu. Lah kita cinta lah namanya orang cinta itu ya begitu itu. Bahasanya bahasa cinta. Cinta yang keluar lah bahasa makapa kok ditulak toko ilmu fakih ya enggak gitu. Enggak tuh anta syamsun anta badarun ini kan bahasa cinta. Seperti dek wajahmu seperti purnama ditulak toko ilmu ya kan sama kan. Bahasa fakih itu enggak bisa menghukumi bahasa cinta. Sehari aku enggak bertemu denganmu dek mati aku. Lah itu kalau dilihat dari bahasa fakih ya bubar masa gak ketemu sehari aja mati. Lagu cinta itu gak bisa dihukumi. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya ku pulang ke rahim. Usah monomu gede loh kalau orang laku cinta. Ya suwe. Nah, ini bahasa-bahasa ungkapan cinta. Lu pacar hilang ini tanya kepada Allah kok enggak mau SMS. Tanya kepada Allah. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Ini tarling ya saat ini. Lu yang kayak gini apa cinta nggak mengerti Allah bidikri laitat ma'inul kulub. Ya tahu kenapa? Ya semua orang juga ngerti. Tapi kalau orang jatuh cinta tambah zikir tambah mumet. Yang apa obat cintanya ketemu dengan kekasihnya. Makanya kalau dalam kitab Qisatul Anbiya ada diceritakan burung emprit jatuh cinta. Di samping singgasana Nabi Sulaiman, di emprit apa Mas? Nah, dia lupa kalau Nabi Sulaiman tahu bahasa makhluk emprit. Apa Mas? Aku cinta padamu, pret. Marah ini emprit jantan ini. Cepret. Aku cinta padamu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan, akan ku rebut mahkotanya, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Mpret itu. Nabi Sulaiman yang dengar gitu, ya ala pret lambe. Nah ini bahasa mahabbah. Nah, makanya orang-orang yang punya mahabbah itu Rasul yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Nah itu loh namanya ahli sunnah wal jamaah. Sunnahnya sama, wal jamaahnya beda. Ini wal jamaah purwodadi. Nah ini semua di bawah lindungan ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ya suka tidak suka ya Isa'i mesti datang ke sini. Bahwa malam hari ini ada pengurus kok MWC ketua aja ini aneh ya ini Cokro. Oh, itu apa itu kocok-kocok roto. Ini Indonesia. Makanya ketika ditanam dengan cara seperti itu jadi, sehingga para ulama tidak pernah khawatir. Oh, wali itu sudah tidak punya takut toh. Allah tanam pengirannya tidak khawatir ketelisut. Tahu karena nyang-nyangan sama Allah ini sampai sana. Syaikhul Ustadzun kasih nama kiai, tidak apa-apa dum-duman sama kiai Slamet. Tebu tumbang yang pleret tilmi dan muridun dengan nama santri musola dengan nama lang tidak pernah khawatir akan ketulis. Ternyata ratusan tahun berikutnya kiai itu adalah ulama musola itu langgar itu musola persis sama ibu-ibu gak pernah takut bungkusnya kongwan isinya renggi gak pernah takut. Nah ini tumbuh wali kok. Tahu ini jadi sekarang bangsa kita ini jadi namanya Indonesia lah. Yang mendirikan Wali Songo, kemudian kita dikasih tinggalan wilayah, dikasih tinggalan Islam. Islam kita pertahankan sampai mati, ditinggali wilayah yang kemudian menjadi NKRI kita jaga sampai mati. Karena para wali cukup berat. Arab satu bangsa dipikul puluhan negara, Eropa satu bangsa dipikul puluhan negara, kita puluhan bangsa dipikul satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Ini tidak mudah. Maka tugasnya Yai Said itu tidak mudah. Karena apa? Nanggung beban sejarah pemilik bangsa Indonesia, pemilik kolam besar ini NU. Nah sekarang ada yang baru datang menganggap negeri ini adalah negeri yang juga harus diambil, maka mereka bikin kolam-kolam. Kita kolam besarnya Nahdlatul Ulama, isinya apa saja ada di situ. Maka Yai Said yang nyopirnya pelan loh, isinya apa-apa ada. Gedenya kayak gini. Kalau Yai Said nyopirnya asal-asalan, nabrak-nabrak susah, muta semua. Nah yang lain kan ibaratnya kendaraan kan kecil. Mobil sport isinya 4, isinya 5. Kalau gak jenggotan gak boleh naik gitu. Kalau gak jingkrang gak boleh naik lah. Itu kan semuanya naik nih. Dari mulai yang sholat sampai yang bandar dadu kan naik semua. Semua naik sopir yang sakit, karena ulama punya tugas untuk membawa orang kembali kepada Allah dengan husnul khotimah. Tugasnya yang sakit itu berat, nyopir ini macam-macam. Ntar kodok ya. Nah yang lainnya kan kecil, kalau nggak tahlilan nggak boleh naik. Maka larinya cepet. Tapi nabrakan. Wih, nabrak sapi. Nabrak sapi. Ini lah. Ini deh. Makanya NO itu beratnya karena membawa beban. Loh, makanya apa saja ada NO itu tidak dikit-dikit bid'ah, tidak dikit-dikit apa. Maka ibarat orang masak, NO itu masih punya segalanya, bumbunya lengkap, barangnya lengkap. Nah yang lain kan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Ibarat masakan karek balong tok. Karena sing dimasak balong tok, micine dikendel, kendeli lahirlah generasi mie. Apa-apa dimicine. Dikit micin, dikit micin, mau wis randuwe apa-apa bid'ah, apa-apa bid'ah, apa-apa bid'ah. Ya soto kok balung sekedaya micine masako lho ini. Mula istilahnya generasi micin. Nah NO masih lengkap. Kolamnya luas mau ngambil apa aja. Adalah sana mau bikin, udah bikin kolam mau dibiayai bikin kolam. Pembiayaannya besar suruh bikin kolam. Gak ada isinya. Maka satu-satunya cara mesti beli isi. Cari ikan. Tapi eman duitnya enggak mau dipakai beli ikan. Maka yang mungkin bisa dilakukan adalah opo-opo melumbangi tonggo. Udah ngene iki bid'ah. Opo wae sirok pindah. Sirok pindah. Tapi kita ini lagi opo-opo akan pindah melumbang. Makanya pindah melumbang. Ini melumbang. Kok ini bukan Quran. Ini bukan sunnah. Biarin aja. Untung ada Kiai Said yang berani pasang badan kayak gini. Sing liyane Kiai Said tabrak. Jenggot yo goblok, goblok pada urusan. Kenapa melindungi kolam kok pengin melindungi kolamnya. Nah, akhirnya jangan salah, ini ada orang-orang pengin kambing tapi enggak mau pelihara kambing. Ya bisanya olok-olok kambing. Kambingmu itu anjing, kambing. Kambingmu anjing, anjing, kambing. Akhirnya lupa bahwa ini kambing, kasihkan aja. Akhirnya dibawa pulang. Kalau dibawa najis, kalau dijual haram. Lu kan gitu. Dia lupa mestinya tapuk dulu bokongnya, ngembek apa guguk. Ini apa? Ini gini. Tapi NO tenang aja. Akhirnya sekarang semua lama-lama kembali jadi NO. Jadi NU, Sayyidina dulu moh gak mau kayak gitu. Sekarang mau tapi kayak malu-malu pakai baginda, Nabi Yina, Rasul itu sekarang pemula. Semua walaupun musyrik sekarang mau tapi istilahnya rukiah. Ila ruhi udah mau tapi sekarang mau tapi semoga arwahnya sama saja. Kalau polisi biar gak ke kiri ke kanan mengheningkan cipta. Tidak mau, sekarang mau. Tapi bukan pakai terbang, tapi pakai mulut. Dung, dung, dung, dung, dung. Itu loh. Nasi tumpeng tidak mau, nasi kotak mau. Ingkung tidak mau, tapi suwi mitok. Nah, pada akhirnya akan kembali menjadi Nahdlatul Ulama. Loh, makanya sekarang mereka suka iseng, mari kembali kepada Quran dan Sunnah. Lah kalau saya jawab ya, neng Bali, oh, wong kamu pernah pergi lah, aku belum pernah kemana-mana, kan kamu acakan banget. Ini nasirah Allah al-Mustaqim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali songo, ono kuburane, ono ceritane. Ngerti-ngerti ada yang bikin penelitian Pali Songo itu tidak ada. Karena Islam yang datang ke Indonesia itu langsung dari Rasulullah. Buktinya ono sahabat Akasha dikenal dengan nama Pangeran Angkasa. Sing penelitian ini dilalah nih loh, sing mengatakan wali songo tidak ada ini, wong ini jenggotan ngapain? Lha iya ngomongnya jenggotan ngapain? Namanya Zainal Abidin, ono Salamah Busoko, Bawazir Busoko, Subhan, ono namine Badrus Salam. Ini kok jenggotan ngapain? Ya dilokno karo Kiai Said, dasar oleh jenggotan dawa iki kok. Lah orang-orang ini bales Kiai Said yang goblok. Oh penerus wali songo kok mengatakan wali apa orang jenggot dari panjang kok goblok. Sementara semua wali songo itu berjenggot. Lu jarimu ini raono. Lu saiki dadi ono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.